الزرق للعالم مشايخ الحضرة عزا لنا نظرة بحق عيل الله يقدي ديون الله ربنا يسر له الذي قدر يا دائم الافضال يا بر يا تواب مشايخ الحضرة عسى لنا نظرة بحق عيل الله يقضي ديون الله اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. لما دنا وقت البروز لأحمد عن عز من مشاه قد كان هملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو ابن هاشم الكريم شهم ابن عبد مناف ابن قصي كانا والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا واحفظ اصول المصطفى حتى ترى في سلسلات وصوله عدنانا فهناك كف واعلم برفعه لازمع الى كان للاب معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا وبها أهاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوانا بالتور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاد فعزر عزر دوانا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفى حانا وقبيل فجر أبرز الشمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا أبرز الله المشفى صاحب القدر المرفع فما لا نور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شرك وبنا شرك تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وحمى الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا اهلا وسهلا بك يا ذا القدر الارفع يا امام للرساله يا رسول الله من به العفات تدفع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول لك كل الخلق تفزع وينادون ترامى يا رسول الله قد تهى من هول أفظع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلا أنت فتسجد مرحبا وتنادى اشفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشاشع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين من على المخزر صلى نالا ف فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى من على المغتر صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى وبك رحمنا نسأل وإله العرش يسمع يا عزيم المن يا رب شملنا بالمصطفى اجمع من على المختار صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى وبئ فانظر إلينا واتنا به كل متمع واكفينا كل البلايا وادفع العفات وارفع من على المغتر صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى واسقينا يا ربي أجزنا بها ينهضل يهما واختم العمر بحسنى واحسن العقبى ومرجع من على المغتر صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى وصلاة الله تغشى من له الحسن التجمع أحمد الطهر وآله وصحابه مسنا من على المغتر صلى نال فضلا نال فضلا وفي دار الخلد حلا يا تملى يا تملى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ولقد أشرت لنعت من أوصافه تهيئ القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا

daurah ataupun seminar pernikahan sesuai syariat Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini akan mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga kecintaan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa yang akan dibahas untuk siang hari ini, target yang menjadi utama daripada penyelenggaraan seminar ini adalah dakwah ini sangat penting sebagai gerbang daripada menuju rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan rumah tangga yang melahirkan generasi Islam sesuai dengan tujuan daripada dibentuknya wedding event organizer tersebut. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan serta target daripada dibentuknya wedding event organizer ini, yaitu akan memberikan ataupun manfaat daripada kita nanti kedepannya dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Itu sebagian sedikit yang bisa Al-Fakir sampaikan mengenai daripada wedding event organizer. Kemudian ada hal lain yang harus Al-Fakir sampaikan. Yang pertama adalah mengenai susunan acara ataupun rundown acara pada pagi hari ini hingga nanti sampai jam 3 sore. Yang pertama adalah pembahasan untuk sesi pertama, insyaallah akan langsung disampaikan oleh guru kita bersama Habib Abdurrahman Al-Habsyi, sekilas mengenai rukun-rukun nikah ataupun syarat-syarat saksi nikah. Apabila waktu tidak mencukupi, maka kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kemudian akan dilanjut dengan mungkin ada sedikit sesi tanya jawab. Dan juga perlu Al-Fakir sampaikan, dalam acara ini dari pihak wedding event organizer juga sedikit memberikan door prize untuk jamaah ataupun peserta yang hadir pada hari ini, mengenai apabila dari jamaah laki-laki yang bisa menjawab 4 pertanyaan daripada pihak panitia, insya Allah akan diberikan hadiah. Begitu juga dengan pihak yang wanita, mereka juga akan diberikan apabila ada pertanyaan yang memang berbobot ataupun yang cukup dinilai baik, kita akan coba pilih juga sebagai pihak yang berhak mendapatkan hadiah. Kemudian setelah itu sesi kedua akan dilanjutkan mengenai pembahasan syarat-syarat mempelai pria, mempelai wanita, ijab kabul dan hingga selesai. Hanya itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila masih banyak kekurangan, itu akan menjadi masukan buat kami. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita ucapkan terima kasih atas kehadiran guru kita da'ilullah Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi, yang mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan membawa manfaat besar untuk kita sekalian, bisa kita jadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan kita, kita bisa jalankan dan bisa kita sampaikan lagi kepada yang lain. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernikahan adalah bagian daripada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda di dalam hadisnya, "An-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Pernikahan adalah bagian daripada sunnah dan ajaranku, yang berpaling dari ajaranku bukan bagian dariku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, kita alhamdulillah ini jadi orang Islam. Wa kita dimuliakan oleh Allah dengan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pernikahan yang diajarkan di dalam agama Islam memiliki tujuan. Memiliki tujuan yang besar, bukan hanya sekedar menikah dan membangun rumah tangga dan selesai. Tapi Islam mengajarkan kepada kita suatu tujuan yang penting di dalam pernikahan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya, "Tazawwaju takthuru fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah." Kawinlah kalian, perbanyaklah keturunan. Apa tujuannya ya Rasulullah? Tujuannya beliau bilang, karena sesungguhnya aku kelak akan membanggakan kalian di hadapan para nabi dan umatnya di hari kiamat. Itu tujuan kita menikah, supaya kita, istri kita, anak keturunan kita, rumah tangga kita hari kiamat bisa dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tujuan yang ditetapkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya yang ingin menikah dan membangun rumah tangga, agar rumah tangganya dapat dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal penting, hadirin wal hadirat, kira-kira rumah tangga yang bagaimana yang patut dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah rumah tangga yang di situ enggak ada Al-Qur'an, itu yang mau dibanggain? Apakah rumah tangga yang di situ enggak ada Allah dan Rasulnya, itu yang mau dibanggain sama Nabi Muhammad? La wallah. Rumah tangga yang dibanggakan oleh Rasulullah yang mencerminkan rumah tangganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad adalah rumah tangga yang hidup di dalamnya agama Allah, yang hidup di dalamnya Al-Qur'an, yang dari sejak awal berdiri di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak awal, dari niatnya udah bagus. Makanya para ulama kita itu mengajarkan, Al-Imam Asy-Syaikh Ali bin Abi Bakar Sakran, beliau itu menuliskan niat banyak banget, ada dua halaman atau tiga, niat bagi orang yang ingin menikah, membangun rumah tangga. Kita kawin mau ngapain? Mau ngapain kita kawin? Itu pertanyaan penting yang mesti kita jawab, sebab itu jawaban akan menjadi pondasi di mana kita membangun rumah tangga ke depannya sampai kita meninggal dunia. Kita kawin mau ngapain? Nah, ini niat tersebut, tujuan tersebut dituliskan oleh Al-Imam Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran di dalam niatnya yang panjang. Kita menikah untuk menjadikan rumah tangga kita dibanggakan oleh Rasulullah. Nah, setelah kita menikah, kita bangun tuh rumah tangga hingga patut dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suami istri saling bahu membahu untuk mewujudkan tujuan tersebut. Dari sejak awal didirikan di atas pondasi yang takwa, pondasi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab banyak orang ketika menikah hanya berpikir siapa yang mau diundang, cateringannya, acaranya. Tapi tujuan utama dari pernikahan dia lupakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, lain dari itu juga aturan-aturan yang mesti dipatuhi ketika seseorang akad nikah, ketika seseorang membangun rumah tangga dari segi hukum fikihnya. Sebab kita nih pemuda-pemudi, sebelum menikah kita masih remaja. Ketika kita udah menikah, kita udah memasuki fase kehidupan yang baru. Kita mau terima atau enggak, tapi itulah kenyataannya. Kita bukan anak kecil lagi, bukan remaja lagi, bukan pemuda lagi. Kita udah memasuki kehidupan yang sesungguhnya dengan menikah, dengan berumah tangga. Kita mau terima atau enggak, itu kenyataan yang harus kita terima, mau atau enggak mau, manis atau pahit. Nah, kita harus membangunnya di atas pondasi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diadakan acara daurah semacam ini ya, dan ini mungkin masih bakal berkelanjutan ya, sebab apa namanya, mungkin yang sekarang dibahas adalah tentang beberapa hukum fikih ya, mengenai hal-hal penting tentang akad nikahnya, belum lagi tentang bagaimana membangun rumah tangga ya, terus juga kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami dan juga oleh seorang istri. Walirijali alaihinna darajah ya, warijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, ini semuanya harus kita pelajari. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilang di dalam hadisnya, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Nuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Kita wajib mendirikan salat, iya kan? Tapi biar kita tahu sebagaimana salat wajib kita jalankan, kita tunaikan, kita kerjakan, kita juga wajib belajar cara salat yang benar. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu wa 'amaluhu mardudatun la tuqbalu. Kita diperintahkan untuk puasa, kita wajib juga belajar cara puasa yang benar. Kita diwajibkan untuk menunaikan zakat, kita juga wajib belajar cara zakat yang benar. Mau menikah, kita juga diwajibkan belajar cara pernikahan yang benar, sehingga kita enggak terjerumus di dalam kesalahan. Sehingga rumah kita, rumah tangga kita bisa kita dirikan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, sebaik-baiknya rumah tangga yang bisa kita jadikan panutan adalah rumah tangganya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, insyaallah kita akan mendengarkan banyak hal dari Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi yang mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang besar untuk beliau. Terus juga di sini ada apa namanya? WO An-Nabawi, ya. Ini alhamdulillah beberapa teman-teman, ya, saya sebagai penasehatnya mendirikan wedding event organizer ini agar kita dapetin banyak orang dari sejak awal bikin acara pernikahan pondasinya aja udah penuh dengan maksiat. Enggak, kita enggak mau. Kita pengen bangun rumah tangga kita dari awal tuh penuh dengan keberkahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari acara pernikahannya tuh juga kita pengen yang bagus, yang Islami, yang kagak ada kemaksiatan. Kita enggak dilarang untuk senang-senang. Kita enggak dilarang untuk apa namanya? Berbahagia, bergembira. Silahkan, enggak ada masalah. Tapi sesuai aturannya Allah. Jangan kita ngelanggar perintah Allah. Diadakan atau didirikan ini apa namanya? An-Nabawi wedding event organizer-nya. Tujuannya ya untuk itu. Supaya kita sama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan rumah tangga yang bisa dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah berikan rahmat bakal kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikasih jodoh yang bagus sama Allah Subhanahu wa taala. Yang laki, yang perempuan dikasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala bisa nikah. Orang kalau mau kawin gampang. Yang bikin susah tahu siapa? Kita sendiri. Kita yang bikin susah diri kita sendiri. Padahal kalau mau menikah gampang banget. Mudah. Mudah-mudahan dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih lancar sama Allah, dikasih jodoh yang bagus, dikasih kemudahan, dijadikan rumah tangga oleh Allah, rumah tangga yang berkah yang bisa dibanggakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rabbal alamin wa ya ajudal ajudin wa rahimal masakin wa dalgotul matin wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita berkumpul di tempat yang mulia ini, di hadirat Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Habsyi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pertemuan kita ini sebagai tanda bahwa kita orang-orang yang diperhatikan oleh sahibul maqam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perkara-perkara dasar, ya, pengetahuan dasar tentang hal-hal penting dalam akdun nikah, yang mana kita mengutip isi materi ini dari berbagai macam kitab, di antaranya Zaitunatul Ilqah, Kitab Al-Miftah, Al-Bayjuri, dan yang lain-lainnya. Di sini kita akan membahas yang pertama tentang rukun-rukun nikah. Nah, kalau rukun nikah semuanya udah hafal, ya. Tapi apa saja sih syarat untuk mereka? Untuk rukun ini jarang diperhatikan. Rukun-rukun nikah ada 5. Yang pertama wali, yang kedua 2 saksi, yang ketiga calon mempelai pria, yang keempat calon mempelai wanita, yang kelima sirah atau ijab dan qabul. Wali nikah adalah yang berhak menikahkan calon mempelai wanita kepada pria dengan syarat-syarat tertentu. Ngerti? Jadi enggak perawan, enggak janda, harus ada walinya. Banyak yang berfaham bahwa kalau janda boleh ngawinin diri sendiri. Ya. Janda bedanya dengan perawan hanya dalam wali mujbir, wali yang dapat memaksa. Kalau janda enggak boleh dipaksa. Ya, janda itu terserah dia mau apa enggak, tapi kawinnya harus dengan wali, dengan urutannya yang nanti kita akan sebutkan. Jadi enggak seenak-enaknya nunjuk orang jadi wali, bawa ke ustaz, ustaz tolong kawinin saya. Itu enggak benar. Ah, ini kan banyak, ya. Ada bego di piara namanya. Nah. Wanita nikah, wali nikah adalah yang berhak menikahkan calon mempelai wanita kepada pria. Calon mempelai wanita, kita di sini tidak mengatakan perawan ataupun janda, ya. Yang berhak menikahkan dia adalah walinya. Dengan siapa? Dengan pria. Siapa pria itu? Bebas juga. Mau yang masih perjaka, mau yang duda, mau yang punya laki, ya, punya bini, ya. Bebas, enggak ada harus apa. Kalau mau kawin lagi izin dari bini pertama. Ya. Itu semua mengada-ada. Tapi semua itu wali juga dengan syarat-syaratnya. Apa syarat-syarat jadi wali? Pertama harus laki-laki. Ya. Yang kedua Islam. Jika mempelai wanita muslimah. Kalau mempelai wanitanya kafirah, ya, seperti muka apa namanya? Ahlul Kitab. Ya, misalnya seseorang pengen nikah dengan Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini yang masih asli mengikuti agama kakek moyangnya dan tidak diketahui salah satu dari keluarganya masuk Islam dan masih mengikuti kitab terdahulu, bukan kitab sekarang. Nah, ini mungkin bisa didapati di kalangan Yahudi tapi tidak di kalangan Nasara. Paham? Makanya siapa itu Yasir Arafat, ya, kawin sama ahlul kitab Yahudi. Akhirnya begini jadinya deh. Makanya lebih baik Allah mengatakan lebih baik kawin sama wanita mu'minah daripada sama kafirah walaupun engkau mengaguminya. Walaupun engkau mengaguminya, jangan, lebih baik. Yang ketiga, harus sudah baligh. Kalau belum baligh, belum boleh jadi wali. Ada perempuan, walinya siapa? Adiknya, adiknya belum baligh, maka bukan adiknya yang menjadi wali. Keempat, berakal. Harus berakal, bukannya gila, bukannya bloon, bengong ya. Ada orang begitu ya, diajak ngomong kemana, jawabnya kemana. Nah, ini gak boleh jadi wali. Kemudian yang kelima, merdeka, bukan budak. Karena kalau budak tidak punya hak menjadi wali, tapi walinya nanti yang memiliki ayahnya, akan dijelaskan. Yang keenam, adil. Wali juga harus adil. Siapa, apa itu adil? Orang yang adil itu yaitu tidak pernah melakukan dosa besar. Sama sekali enggak pernah melakukan dosa besar. Atau dia pernah melakukan dosa besar tapi sudah taubat ya, dan teruji selama setahun. Maka kembali lagi keadilannya. Teruji selama setahun, dia kagak melakukan dosa besar lagi, maka kembali keadilannya dan boleh menjadi wali. Ah, yang jadi masalah apa? Ada orang mampu pergi haji tapi pelit. Ya, yeah, sayang duitnya nih pergi haji. Dia mampu. Tahun 2016 ini dia mampu pergi haji. Atau 437 ya. 37 Hijriah dia mampu pergi haji tahun ini. Akhirnya dia kagak pergi, males. Udah dipanggil, enggak mau gua. Batalin aja, tarik aja duitnya. Dipotong enggak apa-apa, males udah. Rame, takut ini itu, ya. Di tahun tersebut ya, setelah diwajibkan atasnya haji, dia kagak haji, dia ngawinin anaknya. Nama dia ngawinin anak. Apabila dia juga mati di waktu tersebut, di tahun tersebut, maka pernikahan anaknya tidak sah. Nah, ini pernikahan mu'allak, sah apa enggaknya tergantung bapaknya. Kalau bapaknya mati, tidak sah pernikahannya. Makanya hati-hati. Bahkan di kitab lain mengatakan kalau dia wajib haji, dia kagak haji, selama dia hidup, pernikahan anaknya enggak sah. Karena dia dengan sengaja meninggalkan kewajibannya dan dia melakukan dosa. Nah, yang jadi masalah besar di negeri kita ini, wali pada enggak sholat. Oh, meninggalkan sholat dosanya lebih besar daripada meninggalkan haji, lebih besar daripada yang lain-lain. Banyak enggak yang enggak sholat? Nah, ini masalahnya. Apakah cukup dengan istighfar? Enggak, ini dosa besar, harus teruji selama setahun. Istighfar itu cuma apa? Menghapus dosa kecil. Dan bukti untuk taubatnya seorang wali itu ya, yang meninggalkan salat, dia harus melaksanakan salat dan menggodoknya. Kalau belum, belum boleh jadi wali. Makanya ihtiyat ya, jaga-jaga. Diadakan apa? Penghulu misalnya ya, penghulu menikahkan, orang tua juga menikahkan untuk ihtiyat. Sama kemudian jarang melakukan dosa kecil. Sama? Enggak apa enggak sering ngelakuin dosa kecil. Sesekali ngelakuin dosa kecil, terus dia nyesel. Nah, ini masih adil. Tapi kalau dia tiap hari boncengin anak cewek misalnya, udah enggak boleh jadi wali. Ya. Yeah. Makanya yang apa? Gojek, ngojek, ya. Yeah. Ini enggak boleh jadi wali, ya. Yeah. Nah, tiap hari boncengin perempuan dengan apa? Dengan seakan-akan ini adalah ibadah kerja. Udah maksiat nganggapnya ibadah. Nah, hati-hati. Makanya pekerjaan itu penting, banyak berkaitan dengan hukum syar'i. Jangan asal-asalan. Taib. Tapi atau minimal tidak fasik menurut sebagian ulama. Mungkin yang adil udah ribet nyarinya di zaman kita, ya. Makanya kita tulis di sini pendapat kedua, minimal tidak fasik. Fasik itu yang gampangin maksiat. Kalau walinya seperti itu, maka tidak boleh menjadi wali nikah. Kemudian Rashid itu adalah yang dapat mengatur urusan dunianya. Mengatur urusan dunianya, bisa berbisnis, bisa bekerja, bukan pengangguran ran. Ya, duduk di balai tiap hari, ya. Ini enggak apa? Enggak berhak menjadi wali karena dia ghair rasyid. Orang seperti ini mahjur nantinya, ya, kalau di bab muamalat jadi mahjur. Gal, sebagian ulama mengatakan bukan hanya tahu ngatur urusan dunianya, tapi juga tahu ngatur urusan akhiratnya. Dua-duanya, sebagian. Tapi alal mu'tamad yang bisa ngatur urusan dunianya. Nah, sekarang kita ngaca dah diri kita, udah berhak jadi wali belum? Maaf. Nah, ini pentingnya jadi wali, kenapa? Makanya Nabi SAW mengatakan kawinin perempuan karena kecantikannya, karena nasabnya, ya, karena keturunannya, ya, nasabnya. Lihat bapaknya, bisa gak jadi wali? Minimal bisa gak jadi wali? Gak harus jadi wali Allah, ya, maksudnya wali nikah. Dan bapaknya jadi wali bisa enggak? Jangan, wali nikah, jangan wali Allah, ya. Taib, ini pentingnya. Wali nikah terbagi menjadi dua. Ada yang khusus, ada yang umum. Yang khusus itu yang berkaitan dengan nasab. Itu khusus, wali khusus. Kalau yang umum, hakim. Hakim ini siapa? Yang ditentukan oleh pemerintah. Bukan kita datang ke ustad, kamu saya jadikan hakim untuk menikahkan. Gak boleh. Hakim yang ditentukan oleh pemerintah. Wali khusus terbagi menjadi dua. Wali yang khusus dari nasab juga terbagi menjadi dua. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat itu yang langsung. Ya, yang langsung ayah, kakek, ya, ayah dan kakek, walaupun ada pemisah tapi dia tetap karena dia usul asli, salah satu apa keaslian adanya orang tersebut. Kemudian saudara, ini wali dekat namanya, wali dekat, wali khusus yang dekat. Adapun yang jauh, yang sudah apa? Ada perantara seperti paman, sepupu, ya, cucu, sama, atau keponakan dulu, ya, atau nanti ada cucu, bisa jadi hakim kadang-kadang. Kadang-kadang anak bisa jadi wali. Sama dengan ketentuannya. Wali dekat terbagi menjadi dua. Ada yang bisa memaksa, ada yang tidak bisa memaksa. Yang bisa memaksa adalah ayah dan kakek jika perempuan ini perawan. Sama. Kalau yang tidak bisa memaksa itu saudara. Saudara enggak punya hak untuk memaksa walaupun saudarinya perawan. Enggak boleh memaksa. Sama, apalagi ngancem lah. Tapi kalau orang tua berhak menikahkan putrinya walaupun putrinya enggak tahu. Ya. Yeah. Ada orang ngobrol-ngobrol, udah anak kawinin deh putri ente, boleh enggak? Ya Khair, ayo agat langsung di sini. Putrinya enggak tahu, enggak apa-apa. Tapi dengan syarat-syarat. Apa aja syaratnya? Berikut sebelum kita melanjutkan apa syarat-syaratnya, kita sebutin dulu urutan walinya. Berikut urutan wali-wali nikah secara urut. Ya, jadi yang pertama lebih berhak daripada yang kedua dan seterusnya. Yang pertama ayah. Ayah dapat memaksa putrinya menikah dengan pilihannya dengan 5 syarat. Putrinya yang perawan pastinya ya, tambahin. Putrinya yang perawan. Kalau yang janda enggak boleh. Yang pertama apa syaratnya? Tidak memiliki permusuhan yang tampak antara wali dengan mempelai wanita. Gua berantem aja anakmu bapak. Ya. Yeah. Akhirnya bapaknya asal-asalan takutnya ngawinin anaknya sama orang. Udah kawinin itu biar keluar dari rumah dah. Hah? Nah, itu enggak boleh. Makanya tidak ada permusuhan yang tampak syarat yang pertama. Yang kedua, menikahinya dengan pria sederajat. Menikahinya dengan pria yang sederajat atau lebih tinggi derajatnya. Sama? Derajat itu bukan harus Habib sama atau Syarifah harus dengan Habaib. Bukan itu aja. Ya, derajat itu banyak. Kayak di Indonesia darah biru sama darah merah. Ya. Yang darah merah enggak sederajat dengan yang darah biru. Jangan dianggap hanya Habaib aja yang apa? Hanya keturunan Nabi. Kalau keturunan Nabi lebih dikhususkan. Jadi derajat itu dilihat dari kemuliaan, kayak kerajaan, kepresidenan, ya. Jadi nggak boleh kucuk-kucuk anaknya Kang Beca minta anaknya presiden langsung aja presiden dia udah gak kawinin, nggak boleh. Sama. Atau dengan pekerjaan. Yang ini kerjanya mulia, misalnya ya, pekerjaan mulia dan halal. Sama anaknya tukang becak misalnya, atau anaknya kang sayur. Sederajat apa enggak? Tidak sederajat. Kalau pengusaha bank sama anaknya tukang sayur, sederajat apa enggak? Sederajat. Ya. Karena pengusaha bank itu penghasilannya haram. Seperti tidak ah? Tidak ada. Kalau ada bahkan berhak menerima zakat. Sama? Tergolong fuqara dan masakin. Sama? Syekh Ba'asyan mengatakan di antara orang yang berhak menerima zakat adalah fuqara dan masakin. Di antara fuqara dan masakin adalah yang berpenghasilan haram. Sama. Jadi kalau zakat jangan bingung-bingung ya. Banyak penampungnya, tenang aja. Baik. Menikahinya dengan pria sederajat. Apa maksud, kenapa kok dia anjurkan dan dijadikan syarat menikahkan dengan pria yang sederajat? Pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan takhayyaru linutafikum fa innal irga dassas. Pilihlah wadah untuk menampung sperma kalian. Sesungguhnya urat itu nyebar. Urat, apa yang ada pada ibu ada pada anaknya. Dengan demikian itu tidak mungkin menjadi benar. Tempat sperma yang benar tidak akan menjadi benar jika tidak memperhatikan kafaah sederajat. Kalau ada orang biasa kawin sama orang atasan, kira-kira bininya kurang ajar enggak? Pasti. Lu udah untung gue tarik ke sini lu. Dan ntar anak kita jadi kayak gitu, mau. Kurang ajar sama lakinya. Nah, ini kafaah menjadi wajib. Ya. Keluarga Nabi dengan orang Arab biasa tidak sederajat. Orang Arab biasa dengan orang ajam tidak sederajat. Jadi ini harus diperhatikan ya. Ataupun dengan kemuliaan seperti kerajaan atau dengan apa namanya kerjaan. Sebagian lagi mengatakan juga dengan harta. Sebagian tapi gak semua. Orang yang banyak duitnya perempuan, ada perempuan kaya kawin sama orang miskin, boleh gak? Gak boleh. Tidak sederajat. Walinya enggak boleh memaksa. Kecuali boleh menikah orang yang tidak sederajat dengan merelakan kemuliaan derajatnya. Sama, merelakan kemuliaan derajatnya. Udah deh, saya kawin sama kamu, bapak saya dan bapaknya ridho. Ya, si perempuan rela akan kehinaan derajatnya dan si ayah pun rela walinya, kecuali dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap diharamkan oleh Syekh Umar bin Makhramah. Kenapa demikian? Untuk menjaga kelestarian keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau keluarga Nabi udah enggak ada, kiamat. Makanya dijaga, jangan apa? Jangan menggampangin. Dan ada, kalau kita tanya nih yang hadir, mau enggak dianggap jadi umatnya Nabi? Enggak mau kan? Tapi masa ada misalnya perempuan gitu, gak apa-apa deh gue gak jadi keluarga Nabi, ada? Kan gak mungkin, ya? Sama, makanya perhatikan, kalau dia rela untuk menikah dengan seorang syarifah, rela menikah dengan selain sayyid, berarti secara tidak langsung dia mengatakan, saya rela gak dianggap sebagai cucunya Nabi. Na'udzubillah. Aha. Adapun sebaliknya laki-lakinya memiliki derajat tinggi menikah dengan wanita biasa, maka ini diperbolehkan bahkan dianjurkan. Ya, kan Nabi SAW menikahi wanita-wanita. Bahkan ada yang mantan budak hadiah dari kerajaan Mesir, yaitu Sayyidatuna Maryah Al-Ghibtiyah. Ya, beliau hadiah dari Raja Mesir karena dengan halus menolak ajakan Rasulullah untuk masuk Islam. Nah, jadi ini harus diperhatikan betul-betul. Kemudian syarat yang ketiga, tidak ada permusuhan antara kedua mempelai, baik zahir ataupun batin. Baik lahir ataupun batin, gak ada permusuhan. Ini ada perempuan sama laki pengen kawin, bapaknya tahu ini berdua berantem mulu, atau ada hasud, itu gak boleh. Bapaknya maksain, kawin dulu kawin, anaknya gak demen, yang itu juga gak demen, akhirnya mau jadi apa? Sama. Kemudian ini tidak boleh dipaksakan jika si perempuan masih kecil, belum baligh. Tapi kalau sudah baligh, ya boleh dipaksa, tapi dengan catatan harus dengan izinnya, bertanya. Walaupun dia nggak ngizinin, tapi dia apa? Punya jawaban yang terserah ini, itu nggak apa-apa, dinikahi. Tapi kalau dia ngamuk-ngamuk, berarti ada permusuhan zahir, maka tidak boleh dinikahi. Yang kelima, mempelai wanita masih perawan. Yang boleh dipaksa yang masih perawan. Apa itu perawan? Yang masih terjaga keperawanannya atau telah pecah karena sebab selain disetubuhi. Jadi pecahnya keperawanan itu ada banyak sebab. Ya, di kitab Zaitunatul Ilgah dikatakan baik dengan jarinya. Na'udzubillah ya. Ataupun sebab panasnya haid. Ataupun yang latihan karate, ini dari kita nih. Latihan karate jatuh guprak, pecah keperawanannya. Maka dia tetap dihukumi perawan. Bukan janda. Tapi yang disebut janda itu adalah orang yang kehilangan keperawanannya karena sebab disetubuhi, baik sengaja atau tidak sengaja. Nah, sekarang banyak apa namanya, kalau kata orang sekarang, anak muda sekarang masih, bukan masih perawan, apa? Hah? Apa enggak kedengeran? Virgin. Virgin, masih virgin katanya. Sama. Terkadang apa? Masih muda tapi sudah enggak perawan. Nah, ini harus, makanya ihtiyat untuk jaga-jaga para wali yang ngumbar anaknya, anak perempuannya diumbar, gaul sono, gaul sini, enggak ketahuan, keluar celana pendek, ya. Sama. Maka baiknya izin. Walaupun dia bilangnya masih perawan, baiknya izin. Kecuali kalau wanita ini salihah, afifah, ya, keluar di tempat-tempat tertentu, ya, maka tidak perlu izin. Aha. Yang kedua, kakek. Sama seperti ayah, kalau enggak ada ayah, kakek, dan kakek punya hak untuk memaksa. Tapi dengan syarat-syarat yang telah disebutkan tadi. Yang ketiga, saudara kandung seibu dan sebapak. Saudara kandung seibu sebapak. Nama ini dari urutan ketiga sampai akhir harus dapat izin secara lafal. Harus dapat izin secara lafzi, secara ucapan dari mempelai wanita dan disaksikan dua orang pria yang adil. Enggak boleh melalui belakang apa? Belakang hijab, harus dilihat. Benar enggak ada yang ngomong? Ya. Nah, biar katanya perempuannya pakai cadar, enggak pakai. Ini masalah penting. Nah, harus dapat izin dari, misalnya kita pengen ngawinin adik kita. Ya, orang tua udah enggak ada, kakek enggak ada. Kita pengen kawinin, siapa walinya saya? Udah dapat izin belum? Udah ngomong belum? Belum. Ah, harus lafaz, ya. Dan disaksikan oleh dua orang saksi. Gal. Yang keempat, saudara sebapak. Saudara sebapak. Bapaknya berkah ya, kawinnya banyak. Yang kelima, kalau saudara seibu enggak? Ya, saudara seibu enggak karena enggak senasab. Hanya saudara sebapak. Yang kelima, anak laki-laki dari saudara kandung. Dari saudara, bukan saudari. Jadi ini kalau makanya di fikih itu harus perhatikan per kalimat. Ya, jangan dari saudara kandung, berarti anaknya adik gue yang perempuan boleh dong? Enggak. Kita enggak ngomong saudari, tapi saudara. Perhatiin ya. Anak laki-laki dari saudara kandung. Setelah itu anak laki-laki dari saudara sebapak. Yang ketujuh, saudara kandung bapak. Saudara kandung bapak. Yang kedelapan, saudara ini kurang satu nih ya, harusnya ada 10. Kurang satu, yang kedelapan saudara sebapak atau saudara bapak yang sebapak. Paham? Kemudian baru anak laki-laki saudara kandung ayah. Setelah itu yang terakhir, anak laki-laki saudara sebapak dengan ayah. Anak laki-laki saudara sebapak dengan ayah. Nah, misalnya kakek kita bininya dua. Yeah. Ini ada saudara sebapak, ada saudara kandung. Nah, yang saudara sebapak ini juga berhak menjadi wali jika saudara kandungnya bapak udah enggak ada, pindah ke dia. Dia kagak ada ke anaknya saudara kandung bapak. Enggak ada juga, maka anak saudara sebapaknya ayah. Wali nikah dapat diwakilkan. Wali nikah dapat diwakilkan dengan ucapan. Mam, saya wakilkan. Misalnya si wali gugup, kan ada orang, oh takut gemeter, ya, tolong wakilin. Nah, maka boleh dia mewakilkan, tapi dengan syarat-syarat wali yang sempurna tadi ya. Bukan karena dia, wah saya malu, orang saya kang mabok misalnya. Malu loh, bukan usah tuh wakilin aja deh, gak boleh. Karena dia tidak berhak menjadi wali. Paham? Jika wali itu sudah memenuhi syarat, tapi dia gugup, takut, maka dia boleh mewakilkan. Nah, mewakilkan ini sesuai kewenangan. Kalau dia walinya wali mujbir, wali memaksa, boleh. Tolong pak, kawinin anak saya sama dia. Ya, anak kamu tahu nggak perlu nanya, karena dia wali mujbir. Tapi kalau dia bukan wali mujbir, tanya dulu, udah izin belum? Sama. Kemudian, dan izinnya itu tergantung, perwakilan itu tergantung apa? Ucapannya, gimana maksudnya? Kalau misalnya saya wakilkan Anda untuk menikahkan putri saya dengan fulan, dengan mahar sekian dibayar tunai, maka dia hanya, isi wakil ini hanya berhak menikahkan putrinya bapak tersebut kepada orang yang telah dituju. Sama. Tapi kalau ucapannya seperti ini, saya wakilkan Anda untuk mencarikan wakil, baik diri Anda ataupun selain Anda, untuk menikahkan putri saya, maka dia berhak untuk mewakilkan ke yang lain lagi. Sama. Ini jika wali mujbir, maka tidak perlu izin. Kalau yang bukan wali mujbir harus izin. Syarat yang kedua apa? Dan mempelai wanita tetap teguh. Dari mempelai wanita, ya. Dan yang kedua, dan tetap teguh dalam perwakilan hingga selesai akad nikah. Sampai selesai akad nikah, perwakilannya enggak dicabut, jangan lagi zawajtuka wa ankahtuka makhtubataka, enggak jadi. Nah, sah ya, harus terus sampai selesai jawaban gobiltu tazwijaha. Minimal begitu bilang gobiltu tazwijaha, saya terima kawinnya atau saya terima nikahnya, walaupun belum selesai udah sah nikahnya. Aha. Karena yang terpenting adalah jawaban gobiltu tazwijaha, saya terima kawinnya. Jangan kayak orang sekarang nih, nikahnya dulu baru kawin. Sama aja nikah sama kawin artinya sah. Sama. Ini orang sekarang, emang bapak lo dulu ya, engkong lo dulu, kalau ada kondangan bilangnya apa? Hadirin pesta perkawinan. Gak ada pesta pernikahan, baru ini aja. Sama, pesta perkawinan. Itu siapa yang pasang janur? Siapa yang kawin? Enggak ada yang siapa yang nikah, ya enggak? Betul apa enggak? Nah, ini orang sekarang aja sok-sokan sok ahli bahasa sehingga ngaco. Sama, ada orang akad nikah, saya terima kawinnya, eh salah, nikah dulu baru kawin. Nah, udah bego dipiara. Taib. Adapun wali ghair mujbir, adapun wali yang bukan bisa berhak memaksa selain ayah dan kakek pastinya, maka harus dengan seizin mempelai wanita yang harus teguh dalam perwakilan keduanya hingga selesai akad nikah. Nah, kalau misalnya ghair mujbir, harus izin itu teguh sampai kapan? Sampai akhir pernikahan. Dari mana? Dari dua belah pihak. Dari si perempuan, ya, saya izinkan kakak untuk menikahkan saya dengan fulan bin fulan dengan mahar tersebut sekian dibayar tunai. Saya terima. Dan kata adanya saya juga apa mengizinkan kakak untuk berwakil kepada yang kakak inginkan. Akhirnya kakaknya ngewakilin ke ustad, misal ustad tolong. Izin dari si adik dan perwakilan dari si kakak, ya, beda izin dengan perwakilan. Izin dari si adik, perwakilan dari si kakak harus teguh sampai selesai akad nikah. Andai kata si adiknya mengatakan, "Enggak jadi deh. Bilangin tuh enggak jadi, belum selesai akad nikah, batal pernikahannya." Paham? Paham apa enggak? Bisa ngajar? Nah, bisa diajarin ke orang lain gak? Insyaallah ya. Belajar kalau bisa niatin buat orang lain, jangan buat diri sendiri. Yang buat diri sendiri itu udah mentok ya, udah mentok buat diri sendiri. Jika wali senasab tidak ada, maka wali setelah mereka adalah yang membebas kurang yang itu ya, adalah yang membebaskannya dari perbudakan sesuai urutan nasab yang saja tidak wali, sesuai urutan nasab hanya saja tidak ada wali mujbir, ya, tidak ada wali mujbir. Kalau misalnya dia senasabnya enggak ada dan dia dulu mantan budak, alhamdulillah kita enggak ada yang mantan budak. Sama, kalau dia mantan budak, akhirnya dulu mantan budak. Nama yang ngebebasin bapaknya siapa? Yang ngebebasin dia siapa? Dia yang paling berhak menjadi wali setelah wali nasab. Aha, setelah wali nasab adalah yang memerdekakannya dan urutannya sama tuh. Yang membebaskannya. Kalau enggak ada bapaknya, kalau enggak ada saudaranya sekandung atau saudaranya sebapak. Setelah itu saudaranya, ya, saudaranya dan terus seperti itu. Gal, terkadang setelah itu jika tidak ada juga, nah kayak model kita nih, ya, hidup sebatang kara, ya, bapak enggak ada, kakek enggak ada, paman enggak ada, saudara enggak ada, sian. Apalagi yang ngebebasin dari perbudakan, udah kagak ada. maka walinya adalah hakim yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Nama, tidak semua penghulu itu hakim. Kalau penghulu yang hadir di apa acara pernikahan atau perkawinan itu kang catet doang. Yeah. Oke, jangan dikasih mic. Ntar jadi lama. Yeah. Jangan dikasih mic ntar lama. Hah? Suruh perempuannya disuruh baca apalah ya. Dengan ini saya mengizinkan. Akhirnya nangis orang mau senang-senang jadi nangis. Ah, jangan dikasih mic pokoknya. Dia tugas dia cuman nyatet. Nah, di sana juga ada penghulu yang memang ditugaskan untuk menikahkan. Ada bagiannya. Nama, bukan semua penghulu itu boleh menikahkan. Ntar bawa aja ke penghulu. Ya, yeah. Bawa ke penghulu pak kawininnya. Wah, belaga tuh alasannya. Yeah. Begitu keluarin dikit, oh iya yeah, boleh. Nama. Gal, setelah itu jika tidak ada juga walinya, maka walinya adalah hakim yang ditentukan oleh pemerintah setempat. Ya, ini juga mendidik agar pemerintah kita jujur. Ya. Jangan apa? Jangan mempermainkan masyarakat sekaligus mempermainkan agama. Dengan ketentuan-ketentuan syarat-syarat wali di atas. Susah ya udah ya? Hah? Udah susah? Ada enggak kira-kira? Oh, mungkin masih ya. Nah, kita harus telusuri. Datengin, cari tahu betul-betul baru. Kalau emang udah enggak ada, baru deh itu pakai tahkim. Ya. Itu pun kalau darurat. Kalau darurat. Terkadang seseorang dapat mengangkat hakim yang beriman dan adil untuk menikahinya jika sudah kepepet, seperti di tengah lautan dan khawatir zina. Lautan kan gak ada penghulu ya. Oh, lagi berlayar nyari penghulu, kagak ada. Oh, sendirian-sendirian lagi jalannya. Orang yang diangkatnya menjadi hakim disebut muhakkam. Disebut muhakkam. Dan bila sampai di sebuah daerah, kurang R, dan bila sampai di sebuah daerah, maka harus mengulangi nikahnya sesuai ketentuan di atas. Itu kalau ada, kalau enggak ada ya udah. Nah, kalau ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, maka harus dipenuhi. Kalau enggak ada ya enggak jadi masalah. Nah, jadi saat kepepet, bukan kucuk-kucuk datang ke ustaz, nih ustaznya juga getol lagi, yeah, asal ngawinin orang, jangan, ya. Yeah. Nah, orang yang sekarang banyakan yang begini nih, ya yeah, kawin nggak pakai surat, kawin nggak pakai surat itu bukan disebut nikah siri, nikah siri itu nikah diem-diem. Wali, dua saksi, mempelai perempuan, mempelai pria. Rukunnya lima doang itu namanya nikah siri. Tapi kalau ngundang-ngundang biar kagak pakai surat disebut nikah jahri. Ini orang sekarang kebalik ya, nikah siri yang gak pakai surat. Yang pakai surat dibilang gak siri, malahan banyakan yang siri yang pakai surat. Ya datang ke penghulu berduaan sama walinya karena gak ada biaya ya. Sama nikah. Sama banyakan yang nikah siri. Jadi jahri dan siri itu bukan dari surat. Jangan dibodohi. Nikah jahri itu yang undang orang, orang tetangga pada tahu ada pernikahan itu jahri, enggak pakai surat. Biar enggak pakai surat. Nah, jadi permasalahannya banyak yang menikah tanpa surat terus ninggalin bininya bertahun-tahun, dosa tuh laki. Sama, dosanya tiap hari terus numpuk, bininya ditinggalin. Dia pengen nuntut cerai nih si bini, gak bisa, gak punya surat. Sama, sekarang pertanyaannya pemerintah kita ingin memperhatikan rakyat atau memperhatikan surat? Sekarang yang bisa pakai surat enggak semua orang. Ini harusnya dibenahi ya. Kesian wanita-wanita yang kawin tanpa surat ditinggalin sama lakinya bertahun-tahun. Sebaiknya apa? Si perempuan ini boleh sebagaimana dia berhak mengangkat hakim saat kepepet untuk pernikahan, dia pun boleh mengangkat seorang hakim untuk menjatuhkan cerai. Ah, itu jalan keluarnya. Milih satu orang yang beriman, yang soleh, ya alim, mengerti hukum, diangkat sebagai muhakam dan dia berhak menjatuhkan cerai kepada wanita tersebut. Paham? Kal kewalian dapat berpindah dari yang dekat ke yang jauh atau ke hakim dengan ketentuan berikut. Cukup. Ya, nanti habis zuhur baru kita bahas tentang kewalian yang pindah. Kalau bapaknya begini, walinya pindah ke bapak ke yang dekat, apakah hakim langsung? Nanti dibahas ba'da salatiz zuhur. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita ucapkan jazakallah khairan jazak kepada guru kita Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsi yang telah menjelaskan begitu luas daripada pembahasan mengenai sekelumit masalah pernikahan yang mungkin selama ini belum kita ketahui ataupun yang sudah kita ketahui alhamdulillah akan menjadi lebih paham. Untuk selanjutnya diperkenankan untuk seluruh peserta atau jamaah untuk mengambil wudu, yang belum punya wudu kita akan sholat zuhur berjamaah, setelah itu nanti kita akan lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة